قدرتم الترجمه ادبتم جميعا طيب سووا صفوفكم rapikan shofnya biar saya tahu mana baris pertama mana baris kedua. Dan masih ada berantakan. Siapa yang gaib? Ada? Wadah wahid. Saful akhir. Rapihkan safnya. Siapa saja saf akhir? Akhir saf. Naam. Iqra. Akhir saf. قوله إنك ستأتي برفع الصوت اقرأ أولا ثم تترجم يخاطبون ولا يخاطبون نعم merupakan apa persiapan lebih tepatnya pijakan. Tautia dari kata wata, tautia diinjak. Tidak diajak bicara. Itu karena salah baca, akhirnya salah terjemah. Bukan yukhatibun, tapi yukhatabun. Mereka tidak diajak bicara, seperti layaknya orang-orang bodoh di kalangan musyrikin. C. Ucapan innaka sata'ti qauman ahla kitabin huwa tawti'ah. Itu sebagai pijakan. Sebagai dasar dari nasihat yang akan disampaikan. Oh, kamu akan mendatangi ahli kitab. Maka begitu. Tawti'ah wa tamhid dan muqaddimah atau pendahuluan. Tamhid pendahuluan. Untuk apa? Lil wasiyah, untuk berikan nasihat. Bistijma'i himmatihi fi da'watihim. Kalau sudah tahu yang akan datang dari ahlul kitab, ada istijma' himmatihi, akan terkumpul semangat ingin mendakwahi mereka yang dalam keadaan ahlul kitab. Fa'inna ahlul kitab ladaihim ilmun. Karena ahlul kitab memiliki ilmu. Berbeda dengan keadaan musyrikin, juhat. Wala yukhatabuna kama yukhatabu juhalul musyrikin. Atau juhalul musyrikin. Maka tidak diajak bicara seperti layaknya orang bodoh dari kalangan musyrikin. Akan berbeda bahasanya. Baik. Thanian. Ikra. ما سمعت شيئا سمعته ما سمعت إلا همهمة اقرص بصوت جهوري شبههم جيد ترجم Ya. Yeah. Al-isti'dad bil hujaji wal ilmi. Persiapan dengan hujjah-hujjah dan ilmu. Barakallahu fikum. Jangan sembarangan kita berbicara. perlu ada persiapan hujjah-hujjah dan ilmu, apalagi menghadapi mereka-mereka ahlul kitab yang kadang-kadang mereka punya syubhat. Limujadalati a'da'iddin, untuk membantah musuh-musuh agama. Waraddi syubahihimul batilah, dan untuk membantah syubhat-syubhat mereka yang batil. Sehingga seorang da'i harus memiliki persiapan dan harus tahu siapa yang dihadapi. Yang pertama tadi apa? Ilmun bimada? Hah? Bil? Naam. Ilmun bil mad'u, siapa yang didakwahi harus tahu. Maka Nabi katakan, kalian akan mendatangi ahli kitab. Setelah itu istidad. Bi'ilmin wa hujaj wa dalail wal adillah ila akhirih. Thalitha, اقرأ. تعلم نعم اولني صلاح تعلم والدعو والتعليم بارتني belajar terus teruskan belajar dan mengajarkan gitu terus salah Perlunya belajar dan mengajarkan tata cara dakwah yang baik. Artinya tidak hanya ilmunya saja tentang isinya, tetapi juga cara penyampaian pun belajar. Nabi SAW mengajarkan, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Maka jadikan begini dan begini dan begini. Barakallahu fikum. Sehingga kita sudah dapat dua. Mahadha. Mahadhani. Hadani husnul da'wah, barakallahu fikum. Iya kan? Tata cara dakwah. Pertama harus tahu siapa yang didakwahi. Kedua harus persiapan. Nanti ketiga akan datang, insyaallah. Mahwa jai al-bid'ah. Ah. Bil aham. Baik, بعدين سيأتي إن شاء الله. تعلم وتعليم حسن الدعوة إلى الله تعالى لتكون الدعوة بالحكمة. Hendaklah belajar dan mempelajari cara dakwah. Jadi husni dakwah dia mudhaf ilaih. تعلم حسن الدعوة وتعليم حسن الدعوة إلى الله لتكون الدعوة بالحكمة. رابعا جيد هذا هو الثالث الدعوة إلى الله تكون بالأهم فالأهم بالأهم فالأهم. Sudah terima kan? Ya. Dengan kata lain, bertahap. Tidak langsung sekaligus, tapi bertahap. Yang paling penting dulu, baru yang berikutnya, baru yang berikutnya. Al-Khamisah. Baik. Tarjim. Kurang keras, kurang keras. Ulangi. Keras dalam berbicara itu juga termasuk thariqatu da'wah. Bagaimana akan ngajar anak 40 kalau suaranya seperti itu? Keras kan suara? Jayid? Ya, jayid. Terus. Itulah yang dimaksud atau dimaukan. Ya, bahasa Indonesia yang kurang baik dan berang, kurang benar. Ya. Terjemahannya betul. Inna ahamma syai'in huwa at-tauhid. Bahwa yang paling penting dari segala perkara dakwah ini adalah at-tauhid. Al-bid' bit-tauhid. Limana? Lianna hadha ahamu syai'. Aham syai'. لماذا؟ لأنه الأساس الذي لا تصح العبادات بدونه. Karena dia adalah dasar yang tidak akan sah ibadah tanpa tauhid. Diajari sholat, diajari puasa, diajari segala macam ibadah-ibadah zikir segala macam, ternyata tertolak semuanya. Mengapa? Karena dia musyrik. Enggak ada jadi tauhid. Maka tauhid dulu ajar. وهذا هو المراد من تقديم الدعوه اولا الى التوحيد والايمان. Maka inilah yang dimaukan dengan mendahulukan dakwah kepada tauhid dan iman. Sadisan. Baca bahasa Arabnya dulu. Sudah? Ikra. Baik, terjemahkan. Dan bahwasanya salat lima waktu datang sebagai martabat yang kedua. Limadha? Li'annaha amududdin. Karena dia adalah tonggaknya agama. Sabian. Sayyid. Cukup. Yakfi. Tarjim. Ma'annahu. Apa artinya ma'annahu? Hah? Walaupun atau padahal? Padahal diutus setelah diwajibkannya puasa dan haji. Wa fi hadza nuktatun. Apa tuh? Apa? Poin jahit. Titik. Dilanjutkan setelahnya. Nah. Dan pada poin ini ulama menjawab. Artinya mengapa padahal rukun Islam itu ada lima, tapi yang disebut hanya tiga saja. Padahal kewajiban puasa sudah turun, kewajiban haji sudah turun, kenapa tidak disebut? Baik. Ajaba anha al-ulama. Pada poin ini dijawab oleh para ulama dengan ucapannya, dengan ucapan Allah SWT, fa'intabu. Iqra. musawaqatun bihadhihi al-laftah al-Qur'aniyah ala anna kulliha. Baik. Terjemahkan dulu ayatnya. Fa'in tabu. Jika mereka dong. Hum. Biarkanlah jalan mereka. Kalau mereka bertaubat dan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, fakhallu sabilahum, maka biarkan jalan mereka. Biarkan jalan mereka artinya bebaskan. Baik. Tadi dalam surat huwa secara tegas, qat'an secara tegas. Padahal sudah diturunkan kewajiban puasa dan kewajiban haji secara tegas. Faka'anna apa? Maka seakan-akan hadis ini masalah itu. Ulangi, maka seakan-akan hadis ini bi raf'is saut, bi sautin jahuri. 1, 2, 3, 4, 5 raf'is saut. Ala hasbil hajat. Karena kalau terlalu keras juga enggak bagus. Sesuai dengan hajat. Nah, apa musawiqah? Lengkap? Nah, kalian sepakat semua? Hah? Tansik memana tansik? Hah? Merangkai. Terus, apa lagi? Wasiqa. Yasuqu. Apa itu? Hah? Penggiring. Baik, apa lagi? Yang paling dekat dengan pembahasan. Nah. Hah? Menyesuaikan. Apa lagi? Mengarah. Seakan hadis ini mengarah kepada apa yang diisyaratkan oleh Quran ini, laftah. Quraniyah apa artinya? Yulafat an-nazar laftah. Apa yang diisyaratkan oleh Quran? Seakan-akan hadis ini mengisyaratkan ke sana. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, fa in tabu wa aqamu shalah wa atau zakah fakhallu sabilahum. Berapa yang disebut? Hah? Tabu yani amanu bitauhid, hada awalan. Thumma aqamu shalah. Thumma zakah. Astagfirullah. Baik. Salaha. Faka'anna al-hadith musawwiqatun ila hadhihi al-laftah al-Qur'aniyah. Sepertinya hadis ini mengarah atau mengikut pada apa yang disebutkan di dalam Quran ini, yaitu hanya salat dan zakat saja, mereka sudah dianggap sebagai muslim dan mereka dibebaskan, tidak diperangi lagi. Khullu sabilahum, yang tidak diperangi. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dua ibadah ini dengan kalimat ibadatani zahiratani yuqatal alaihima. Saya ulangi ucapan Syekhul Islam rahimahullah, ibadatani zahiratan yuqatal alaihima. Dua ibadah khusus yang diperangi atasnya. Haji tidak demikian, puasa tidak demikian. Tapi salat dan zakat, sampai ada perintah khusus perangi mereka. Perangi mereka. Kecuali kalau mereka bertaubat dan mendirikan salat dan melakukan zakat. Tidak disebut shaum, tidak disebut haji. Mengapa? Karena dua ini adalah ibadah zahirah. Ibadatan, zahiratan, yuqatal alaihima. Adapun puasa, amma shaum ibadah batinah. Kalau diancam akan diperangi, semua akan bilang saya puasa. Di rumahnya makan dengan kenyang. Iya kan? Karena ibadah batin tersembunyi. Atau haji, mereka mengatakan saya tidak mampu. Yang perempuan saya enggak punya mahram. Yang ini semua akan beralasan. Tapi salat tidak bisa. Sebab salat terlihat berangkat ke masjid. Diperintahkan. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, aku ingin membawa para pemuda-pemuda dengan membawa kayu bakar, dan akan membakar mereka yang tidak pergi ke masjid. Artinya terlihat. Sehingga kata Abdullah bin Umar, kami tidak melihat orang yang tidak berjamaah ke masjid kecuali munafikin. Karena zahir, tampak jelas. Taib. Dulu, sekarang masih ada orang yang tidak ngerti kewajiban puasa, kewajiban sholat ke masjid. Sehingga jangan dianggap munafikin semua. Tapi terlihat zahir. Imma jahil wa imma mu'anid. Wa zakah kadzalik zahir. Mengapa? Karena petugas zakat akan mendatangi. Kamu punya sekian, keluarkan. Kamu punya sekian kambing, sekian, keluarkan zakatnya. Kalau tidak mau, terlihat sekali, tampak jelas. Oleh karena itu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, yuqatiluhum man mani'iz zakah, mani'iz zakah, para penolak zakat. Taib sabi'an. Nah, ini pun ditambah lagi dengan ijma' dari para ulama bahwa rukun Islam ada lima. Tidak sempurna kalau dikurangi salah satunya. Berarti tiga tadi disebut hanya karena ini dua penting sekali dan zahir. Tidak seperti puasa dan haji. Walaupun tentunya akan diperintahkan suatu saat haji dan puasa. Tapi yang paling penting dulu, yang zahir dulu. Yang kalau tidak mengerjakan diperangi. Berarti ibadah besar. Ibadatan, zahiratan. Thaminah. Ba'dahu. Naam. Irfa as-saut. Ayo. Terjemahnya. أنه لا ينتقل من دعوة إلى أخرى حتى يطاع في الأولى. Bahwa tidak berpindah dari dakwah pertama kepada dakwah yang lain hingga ditaati yang pertama. Percuma kita pindah ke dakwah yang berikutnya kalau yang pertama al-aham fal-aham. Kalau yang pertama belum dituruti at-tauhid, tidak dituruti, ya, jangan berpindah ke yang kedua. Kenapa? Percuma. Jajarin sholat juga kalau dia masih musyrik. Siapkah engkau tinggalkan kesyirikan? Kalau sudah sami'na wa ata'na dan terlihat dia mengerjakan, baru ajari. Dari mana diambilnya faedah ini? Dari kalimat fa'inhum ata'uka lidhalik fa'alimhum. Fa'inhum ata'uka. Kalau mereka sudah mentaatimu. Tasi'ah. Semua tebak-tebakan. Karena saya enggak dengar. Barakallahu fikum. Labas. Yang ke-9, anna zakah muasah. Li'annaha tu'khad minal aghniya li tu'ta al-fuqara. Bahwa zakat itu adalah persamaan atau keseimbangan sosial. Keseimbangan sosial. Karena diambil dari orang kaya, diberikan pada orang miskin. Bukan berarti harus sama rata sama rasa. Tidak. Tetapi maknanya, agar yang miskin tetap mereka bisa makan, bisa hidup layak. Dalam artian, bisa makan, bisa minum, dan memiliki tempat tinggal. Yang ke-10, Asyirah, Iqra. Saya enggak bisa ngoreksi kalau begini. Ilfa sawt barakallahu fikum. 1-2 enggak saya koreksi. Sekarang yang ketiga enggak saya koreksi lagi. Enggak tahu benar apa salah, wallahu a'lam. Saya terdengar. Terus. Al-haq lahu faqad badalahu. Jadi terjemahnya, oleh pemilik harta. Terus terpaksa. Fal haqqu lahu, maka hak itu miliknya dan dia telah mengeluarkan haknya. Dia yang memiliki dan dia telah mengeluarkan. Maka jangan kamu ambil yang paling baiknya kecuali kalau diizinkan. Bukan karena malu, bukan karena terpaksa. Bukan karena malu, bukan karena terpaksa. طيب حد يا شرف ارفع صوت ارفع صوت وانه يخشى الساعي من ظلم الناس. Masa enggak bisa seperti itu? Jayid. Fa'in zolamahum. Fa'inna zulmahum. Adilin. طيب وفي الحديث طيب ترجمة apa perlu berdiri lain kali bahasanya sambil berdiri biar seperti orang ceramah. Nah, dikhawatirkan bagi seorang petugas zakat, dikhawatirkan bagi seorang petugas zakat akan mendolimi manusia, atau hendaklah seorang petugas merasa takut, merasa khawatir jangan sampai mendolimi manusia, karena mendolimi mereka adalah sebab doa mereka atasnya tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Terus, lianahu nah, terus, karena yang diminta adalah keadilan dan hikmah, sedangkan Allah adalah yang paling adil dan paling hikmah. Dalam hadis juga, baik, jeleknya kedzaliman. Tanya Ashar. Naam, masyru'iyatu ba'thul imara. Naam. Su'al jamu sa'i, jamu sa'i. Naam. Jayid. Jayid. Jabri zakah mengambil zakah. Zakat jibayah. Terus wa anna dhimmah ya telah lepas okay. Disyariatkannya seorang imam mengutus petugas-petugasnya untuk mengambil zakat, dan bahwasanya az-dhimmah beban syariat telah lepas, telah bebas dengan menyerahkannya pada imam atau pada petugas-petugasnya. Kalimat yabra'ud dhimmah atau bara'atud dhimmah, agar kalian jangan berpikir jangan-jangan mereka korupsi, jangan-jangan mereka makan sendiri, atau mereka begini, mereka begitu, mereka curang, mereka menimbun, ila akhir. Tuduhan-tuduhan itu khalihi ma'Allah SWT. Kita yang mengeluarkan zakat, kata bara'ud dhimmah, sudah lepas, sudah lepas tanggung jawab. Urusan berikutnya urusan penguasa. Naam. Thalith ashar. Aywa. Baik. Limadha hadhihi al-fa'idah? Untuk apa faedah ini? Untuk membantah mazhab Hanafiyah yang menganggap bahwa salat witir wajib. Fil iqtisar ala salawatil khamsi, diringkasnya atau dikhususkannya kewajiban salat hanya salat lima waktu merupakan dalil. Dalil tidak wajibnya salat witir. Artinya pendapat yang menyatakan bahwa salat witir wajib merjuh, terbantah dengan hadis ini. Hanya saja mereka juga punya ta'lil. Tidak punya dalil tapi punya ta'lil. Apa bedanya dalil dengan ta'lil? Dalil qala Allah qala Rasul, adapun ta'lil adalah alasan. Alasan mereka, maksud saya, maksud kami, witir itu paling tinggi di antara semua sunnah-sunnah yang ada, maka kami membedakan antara wajib dengan fardu. Kalau yang lima waktu fardu, sedangkan witir wajib. Itu ta'lil, bukan dalil. Nah, fanaqul lihadal hadis wali hadithin akhar fi ma'na annal wajib salawatul khams wal fardu wal wajib sawa. Rabi asyar. Naam. جيد. جواز صرف الزكاة لنصف واحد لصنف واحد من الأصناف الثمانية. Bolehnya mengeluarkan zakat hanya pada satu jenis saja dari jenis-jenis para mustahik zakat yang delapan. Mustahik zakat yang delapan disebutkan ada fuqara wal masakin wal gharimin wa ibn sabil wa fi sabilillah. Naam. Tetapi di sini hanya disebutkan satu golongan saja yaitu fuqara. Tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Disebut fuqara saja. Apakah boleh? Boleh. Tidak harus kamu punya 8 juta uang zakat, kamu berikan 1 juta untuk yang ini, 1 juta untuk yang ini. Enggak mesti. Dibagikan pada fuqara semua juga enggak apa-apa. Dibagikan pada para fisabilillah saja juga enggak apa-apa. Khamis asyar. Man? Iqra. Nah, yakfi. Nah, hadza li idafah. Lil idafah. Tu'khad min aghniyaihim 'ala fuqaraihim. Diambil orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Seakan-akan zakat harus dibagikan kepada fuqara setempat. Tidak boleh dipindahkan kepada orang lain. Dan ini qawlu ba'dil ulama. Ucapan sebagian ulama. Tidak boleh. Dan ada mujawaz. Naqliz zakah min baladin ila akhar. Tidak boleh memindahkan zakat dari satu negeri ke negeri lainnya. Tetapi as-sahih jawazu naqliha. Teruskan. Dan yang benar adalah boleh untuk memindahkannya. Terlebih lagi apabila ada maslahat. Seperti jika memiliki kerabat yang fakir di negara di negeri lain. Terus. Nah, karena disebutkan dalam 8 asnaf adalah fisabilillah. Fisabilillah ay fil jihad. Dan juga di dalam jihad bil ilmi wal bayan. Barakallahu fik. Ba'dahu. Yab'ath. Nah. Nah. Kurang pas sedikit. Bahwa Nabi SAW mengutus pegawai-pegawainya untuk mengambil sedekah. Walaupun hanya kalimat ala sedekah, maknanya untuk mengambil sedekah. Fayatuna biha, maka mereka akan datangkan harta tersebut, harta zakat tersebut ke Madinah. liyufarriqaha fiha, untuk dibagikan di sana. Artinya ini dalil bahwa bolehnya memindahkan zakat dari satu negeri ke negeri lain atau dari satu daerah ke daerah lain. Karena Nabi mengutus petugasnya untuk mengambil zakat dari sekian daerah. Ternyata dibawa ke Madinah. Itu berpindah berarti. Dari satu kota ke kota lainnya. Kemudian Nabi membagikan. Demikianlah dalam satu atau dalam salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Tetapi yang masyhur dari masa beliau adalah pendapat yang pertama. Yaitu tidak boleh memindahkan zakat ke tempat lain. Atau barakallahu fikum, mengutamakan di daerahnya sendiri. Artinya kalau daerah sendiri dalam keadaan masih membutuhkan, kenapa harus dilempar ke daerah lain? Siapa yang paling berhak untuk kita beri? Kerabat, apalagi tetangga, orang yang dekat. Karena kita lihat mereka fuqara. Apapun yang ada pun yang kita tidak lihat, kita tidak bertanggung jawab. Dalam artian kita tidak terkena kewajiban. Kita enggak tahu. Jadi justru barakallahu fikum, utamakan di daerahnya dan juga kerabat familinya. Kalau ternyata di daerahnya orang-orang masya Allah agnia, seperti di beberapa negeri di jazirah sana, ada yang negerinya masya Allah makmur, semuanya cukup, maka mereka tidak mendapati fuqara kecuali di luar negeri. Mereka akan kirimkan zakatnya ke luar negeri. Baik. Ma'adahu. وَمِمَّا يُضَعِفُ الْقَوْلَ بِعَدَمِ أيوه أَنَّ الْأَشْخَاصِ لا تعتبر جيد فقد جيد ترجمه yang meniadakan, yang tidak membolehkan memindahkan zakat. Terus bahwa ayo okay. Yang melemahkan pendapat pertama tadi, yang berkata tidak boleh memindahkan zakat ke tempat lain karena kalimat fuqara'ihim, fuqara'nya mereka. Ini barakallahu fikum adalah kaidah. Kaidah para ulama di dalam qawaid syara' al-kulliyah, tadi qawaid fiqhiyah, menyatakan bahwa al-mukhatab yang diajak bicara di dalam syariat-syariat ini la tu'tabar, tidak teranggap. Walaupun yang diajak bicara satu, kamu harus sholat, maknanya kamu dan seluruh kaum muslimin yang seperti kamu. Jangan mengatakan berarti dia saja yang suruh sholat. Tidak. Yang diajak bicara itu la tu'tabar. Berikan zakat pada orang fakir kalian, ambil dari orang kaya kalian, artinya orang kaya seluruh kaum muslimin kepada orang fakir seluruh kaum muslimin, tidak teranggap. Al-mukhatabin la tu'tabar. Sebagaimana waradat mukhatabatuhum bis-salah, sebagaimana disebutkan riwayat-riwayat yang diajak bicara dengan sholat. Dirikanlah sholat. Tetapi maknanya semua kaum muslimin. Jangan kita berkata al-mukhatabun waktu itu adalah para sahabat, bukan kita. Bagaimana? Nabi ngomongnya sama sahabat kok, bukan sama kita. Berarti kita enggak mukhatabin waktu itulah tu'tabar, tidak teranggap. Mengapa? Karena hukum tetap hukum. Kalau kamu sama dengan mereka, sama-sama muslimin, sama-sama mukminin, kamu terkena kewajiban. Barakallahu fikum. Demikian dalam qaid asy-syara'. Intaha. Al-hadis as-sabi' wa sittun ba'da al-mi'ah. Hadis yang ke 167. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam laisa fi ma duna khamsi awaqin sadaqa wala fi ma duna khamsi zawdin sadaqa wala fi ma duna khamsati awsuqin sadaqa. Tidaklah apa yang di bawah lima awak terkena sedekah. Tidak pula yang di bawah lima daud terkena sedekah. Tidak pula yang di bawah lima wasak terkena sedekah. Berarti hadis ini berbicara tentang nisab. Yang di atasnya terkena dan yang di bawahnya tidak terkena. Duna khamsa awak tidak terkena. Duna khamsa daud tidak terkena. Duna khamsati awsuk tidak terkena. Kita akan bahas insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim.